Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'ashiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa buah dari kejujuran. Maka untuk menyempurnakan faedah, kita akan sebutkan buah dari kedustaan. Karena sebagaimana yang maklum kita ketahui bersama, lawan dari kejujuran adalah kedustaan. Ini penting untuk kita ketahui agar semakin terlihat indah kejujuran itu. Dengan mengetahui lawannya, segala sesuatu akan terlihat kelebihannya. Seorang penyair mengatakan, "Wa bi dhiddiha tatamayyazul asya." Dengan mengetahui apa yang menjadi lawannya, maka banyak hal kemudian bisa terbedakan. Di antara buah dari kedustaan, yang pertama adalah ihdatsur ribah indal insan. Munculnya keraguan-raguan. Orang yang berdusta, hidupnya tidak akan tenang. Orang yang berdusta akan selalu merasa jadi tertuduh. Sehingga ia akan sibuk menutupi kedustaan-kedustaannya. Jelas ini menunjukkan bahwa kedustaan itu bukan sesuatu yang akan memberikan keuntungan, tapi justru kedustaan itu akan menyakitkan. Kedustaan itu akan membuat sengsara pelakunya. Bagaimanapun menyampaikan klarifikasi demi klarifikasi, kalau apa yang dilakukannya, apa yang telah diperbuatnya itu berdiri di atas kedustaan, maka justru akan semakin nampak kedustaannya. Klarifikasi-klarifikasi yang disampaikan justru sekali lagi akan semakin menampakkan kedustaannya. Jadi, buah yang pertama dari kedustaan adalah munculnya keraguan-raguan, ketidaktenangan, dan bahkan selalu merasa jadi yang tertuduh. Kalau kita ingin hidup tenang, tentram, tumakninah, berusahalah untuk apa? Jujur. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuatmu bimbang, membuatmu ragu, menuju kepada sesuatu yang tidak membuatmu bimbang, yang tidak membuatmu ragu. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, "Fa inna sidqa tuma'ninatun." Sesungguhnya kejujuran itu sesuatu yang akan menenangkan, sesuatu yang akan menentramkan. "Wa innal wal kadhib ribatun Sedangkan kedustaan adalah sesuatu yang akan membuat kebimbangan dan keragu-raguan. Jelas sekali dalam sabda beliau ini bagaimana indahnya sebuah kejujuran dan betapa buruknya sebuah kedustaan. Kemudian yang kedua, wuqu'ul mar'i fi khaslatin min khisalil munafiqin. Buah dari kedustaan adalah terjerumusnya seseorang ke dalam satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaqin hatta yada'aha idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaihi. Ada empat perkara. Jika keempat perkara itu ada dalam diri seseorang, maka ia akan menjadi munafik murni. Dan jika dalam diri seseorang ada salah satu sifat atau ada salah satu dari keempat perkara tadi, maka dalam dirinya ada satu ciri dari ciri-ciri kemunafikan. Sampai dia meninggalkannya. Yaitu idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Dikasih amanat, tidak menjaga amanat itu dengan baik. Wa idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Kalau berjanji ingkar, dan kalau berselisih maka fajara. Ia akan berbuat jahat, berbuat curang, tidak sportif. Empat hal ini. Kalau semuanya ada dalam diri seseorang, maka orang itu akan menjadi munafik murni. Tapi kalau ada salah satunya, maka dalam diri seseorang ada satu ciri dari ciri-ciri kemunafikan. Ya. Gak ada satupun dari empat perkara itu yang baik. Bagaimana tidak? Kita bisa melihat secara zahir. Kalau diberi amanat, khianat. Kira-kira, orang yang selalu berkhianat, apakah orang yang baik? Semua kita akan menjawab, tidak baik. Kalau bicara, dusta. Kira-kira, kalau ada orang yang pembicaraannya mengandung kedustaan, kedustaan, apakah ini orang yang baik? Orang yang amanah? Tentu jawabannya tidak. Yang lebih mengerikan lagi, ada orang yang berdusta kemudian mengingkari kedustaannya dengan kedustaan. Dia berdusta. Mengucapkan sesuatu, dusta. Enggak sesuai dengan realita. Dia sudah katakan A. Tapi di waktu yang lain, dia mengatakan, saya tidak mengatakan A. Yang saya katakan adalah B. Mengingkari kedustaan dengan kedustaan. Waliyahubillah. Ya. Bukannya berhenti dari kedustaan, tetapi malah menambah lagi dengan kedustaan yang lainnya. Memang kedustaan itu ibarat penyakit yang menular. Keburukan yang bertumpuk. Keburukan yang akan melahirkan keburukan yang lainnya. Kalau sesuatu sudah dimulai dengan kedustaan, maka kesananya gak akan pernah bersih dari yang namanya kedustaan. Walaupun mungkin persentasenya berbeda, tetapi tetap saja kedustaan itu ada. Waliyahubillah. Kemudian yang berikutnya adalah kalau berjanji ingkar. Ini juga akhlak yang buruk. Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar selalu memenuhi janji dengan baik. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang beriman, ahlul bir, orang-orang yang jujur adalah yang senantiasa memenuhi janjinya ketika mereka berjanji. Jelas orang-orang yang seperti ini enggak akan bisa kita percaya kepadanya. Dikasih amanat selalu khianat. Kalau bicara ada saja kedustaan yang disampaikannya. Kalau berjanji ingkar. Kita enggak bisa percaya dari orang-orang yang sifatnya seperti ini dan keadaannya seperti ini. Ditambah lagi kalau berselisih, berbuat jahat, tidak sportif. Tidak fokus kepada masalah yang diperselisihkan, tetapi menyinggung masalah-masalah lainnya. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah mencari kemenangan. Bukan kebenaran. Mencari apa? Kemenangan. Bukan kebenaran. Tidak peduli sekalipun harus menjatuhkan kehormatan orang lain. Enggak peduli sekalipun apa yang disampaikannya itu mengandung unsur pembunuhan karakter. Karena yang diinginkan adalah kemenangan. Selalu dalam hal apapun ketika berselisih, tidak fokus kepada masalah yang diperselisihkan, tetapi menyinggung hal-hal lainnya. Inilah yang tidak sportif. Inilah yang tidak gentle. Selalu mengalihkan permasalahan. Inilah orang yang inginnya mendapatkan kemenangan, bukan kebenaran. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, buah dari kedustaan adalah hilangnya keberkahan. Hilangnya keberkahan dalam segala hal, dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Gak ada keberkahan sama sekali. Meskipun mendapatkan apa yang diinginkannya, orang-orang yang berdusta itu tidak ada di atas keberkahan. Mungkin dalam urusan dunia mendapatkan keuntungan yang luar biasa, bisnisnya tidak ada yang bisa menyainginya, tetapi enggak ada keberkahan. Keuntungan yang banyak yang didapatkannya itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Dalam urusan din, agama. Mungkin bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara dusta itu. Tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena yang disebut dengan keberkahan itu terkumpulnya kebaikan Allah dalam sesuatu. Terkumpulnya kebaikan Allah dalam sesuatu. Itu berkah. Jangan sampai demi untuk mendapatkan kesenangan sesaat, kita gunakan cara-cara yang jahat. Di antaranya adalah berdusta. Jangan sampai hanya karena ingin dipercaya, ingin mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, kemudian berdusta. Kedustaan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kedustaan itu tidak akan membawa keselamatan. Kedustaan itu sekalipun disembunyikan, akan tetap ketahuan. Ibarat bangkai kedustaan itu. Kamu simpan dimanapun bangkai, kamu tutup-tutupi bangkai, tetap saja akan tercium bau busuknya. Begitupun kedustaan. Kamu tutup-tutupi, kamu klarifikasi, kamu bantah kedustaanmu sendiri, tetap akan kelihatan. Karena sekali lagi, kedustaan ibarat apa? Bangkai. Akan tercium, akan terbongkar, cepat ataupun lambat. Ya. Berhati-hati, jangan sampai mengatakan kepada orang lain Anda berdusta, sementara diri sendiri juga melakukan hal yang sama atau lebih parah daripada itu. Mengingkari kedustaan dengan kedustaan. Dusta, dusta, dusta. Bicara dusta, kemudian diingkari dengan kedustaan. Pada akhirnya menghasilkan apa? Kedustaan. Triple dusta. Ya, hati-hati. Kedustaan bisa menghilangkan apa? Keberkahan. Berkah dalam urusan dunia, berkah dalam urusan din, berkah dalam dakwah. Ada mungkin seorang dai tidak terlalu populer, biasa-biasa saja, tetapi subhanallah, dia jujur, dia menjauhi kedustaan. Inilah yang dakwahnya barokah. Inilah yang dakwahnya bisa menghasilkan. Inilah yang dakwahnya bisa mencetak dai-dai. Ya. Karena yang terpenting dalam sesuatu adalah keberkahan. Tidak ada gunanya ilmu yang luas, wawasan yang luas, kalau masih ada kedustaan. Yang keempat, buah dari kedustaan adalah hilangnya kepercayaan orang lain. Hilangnya kepercayaan orang lain. Kalau kita berdusta, maka orang lain gak akan percaya. Ketika orang lain tidak percaya, maka kita akan sengsara. Walau bagaimanapun, kita hidup butuh kepercayaan dari orang lain. Selain kita pun harus menumbuhkan kepercayaan dalam diri sendiri. Percaya diri itu butuh. Tetapi mendapatkan kepercayaan dari orang lain itu juga penting. Bagaimana bisa kita menyampaikan sesuatu kalau orang lain tidak percaya kepada apa yang kita sampaikan. Kalau yang kita sampaikan kebaikan, maka ini akan menjadi penghalang kebaikan itu sampai kepada orang lain. Dusta adalah satu hal yang akan membuat kepercayaan orang lain itu hilang. Pada akhirnya akan ditinggalkan oleh banyak orang. Mungkin perlu untuk kita introspeksi di sini. Ketika kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, bisa jadi ada kedustaan yang kita buat. Ketika kita ditinggalkan oleh banyak orang, mungkin ada kedustaan yang kita buat. Sekalipun kita yang berusaha untuk menyembunyikannya, tetapi Allah akan membongkarnya. Ya. Penting untuk kita introspeksi. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Setiap kali mendapatkan sikap-sikap yang tidak baik dari orang lain, perlakuan-perlakuan yang kurang pas dari orang lain, jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Menyalahkan Alan, Fulan, dan seterusnya. Cobalah introspeksi diri. Bisa jadi penyebabnya adalah diri sendiri, diri kita sendiri. Makanya kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan diri kita sendiri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa na'udzubillah, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami. Masing-masing diri kita punya potensi melakukan keburukan. Jadi jangan terlalu sombong, selalu menilai orang lain ada di pihak yang salah. Bisa jadi kesalahan itu kita yang buat, kita yang mulai. Ini harus kita sadari. Sekali lagi, masing-masing kita punya potensi melakukan kejelekan. Ya. Jangan terburu-buru menghakimi orang lain. Ya. Jangan selalu mencari kambing hitam. Ada kejadian A, oh, yang salah adalah C. Ada kejadian B, oh, yang salah adalah D. Cobalah berpikir, ya. Cobalah merenung, cobalah kembali kepada diri sendiri, gali apa kira-kira yang kurang, apa kira-kira yang menjadi penyebabnya. Bisa jadi kedustaan, karena salah satu dari buah kedustaan itu adalah hilangnya kepercayaan dalam diri orang lain. Kalau kita enggak pernah introspeksi, kita akan semakin sakit. Kita akan semakin sakit. Cobalah merendahkan diri. Jangan merasa selalu yang paling segala-galanya. Yang paling ini, yang paling itu. Mana sikap tawadhu, rendah diri, yang akan membuat seseorang ada di tempat yang tinggi adalah tawadhu. Bukan perasaan paling segala-galanya. Enggak, tapi tawadhu. Man tawadha lillah rafa'ah. Siapa yang menampakkan sikap tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Enggak perlu kita susah payah jika kita ingin ada di kedudukan yang tinggi. Perbaiki diri itu saja. Ya. Perbaiki diri. Niscaya Allah akan angkat kedudukan kita. Jujur saja, itu cukup bisa membuat kita ada di kedudukan yang tinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, dari buah kedustaan adalah qalbul haqa'iq, memutarbalikan fakta. Orang yang berdusta enggak akan pernah berhenti memutarbalikkan fakta. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Banyak orang yang memutarbalikkan fakta, banyak fakta-fakta yang terbalik. Kalau ditanya, kenapa bisa terjadi begitu? Dan mengapa banyak orang yang suka memutarbalikkan fakta? Jawabannya, karena kedustaan. Kedustaan itu akan mendorong seseorang untuk berusaha memutarbalikkan fakta. Karena dengan itu, orang yang berdusta bisa menyembunyikan dirinya. Dengan itu, orang yang berdusta bisa menyelamatkan dirinya. Tindakan memutarbalikkan fakta adalah kejelekan yang sangat besar. Bagaimana tidak, dengan memutarbalikkan fakta, yang hak itu bisa menjadi apa? Batil. Yang batil bisa menjadi apa? Hak. Yang benar bisa menjadi salah. Yang salah bisa menjadi benar. Ya. Orang yang berdusta enggak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk transparan, untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan realita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batasan dan gemar berdusta. Biasanya orang yang sekali berdusta itu akan melakukan kedustaan di kesempatan berikutnya. Ya. Dari sebuah kedustaan akan lahir banyak kejelekan. Bahkan bisa kita katakan semua keburukan yang terjadi, semua fitnah yang terjadi itu dipicu oleh kedustaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan ini. Ya. Berikutnya ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, buah dari kedustaan adalah dampak negatif yang meluas. Mungkin banyak orang berpikir kedustaan itu hanyalah kesalahan yang dilakukan oleh lisan. Nyatanya tidak demikian. Sekalipun memang bisa jadi kedustaan itu berasal dari lisan, berasal dari kata-kata, tetapi efek negatifnya akan sampai kepada anggota badan yang lainnya dalam bentuk perbuatan. Dan sebelumnya, hati yang rusak. Tiga anggota badan ini, ya, atau tiga hal ini, lisan, hati, dan perbuatan, adalah tiga hal yang saling terkait. Tidak bisa dipisahkan. Ketika lisan berdusta itu karena hati yang memang sudah rusak. akibatnya hati rusak, lisan berdusta, perbuatan pun tidak terpuji. Perbuatan menjadi jelek, tercela. Kita tidak boleh melihat keburukan lisan, keburukan dusta itu dari segi lisan saja. Tapi keburukan dusta itu akan tampak dalam perbuatan. Lisan berdusta, kemudian perbuatan yang memperkuatnya. Atau lisan berdusta, perbuatan yang membela kedustaannya. Lisan berdusta, perbuatan yang mengingkari kedustaannya. Intinya, yang selalu berdusta akan selalu kontradiktif dalam segala tindakan-tindakannya. Bagaimana tidak, Nabi SAW katakan, فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُرِ. Kedustaan itu mendorong, mengantarkan seseorang kepada kejahatan, kepada segala macam bentuk kejelekan yang pada akhirnya nerakalah yang menjadi tempatnya. Ya. Karena segala keburukan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Di neraka itu enggak ada kebaikan sama sekali. Isinya keburukan. Makanya ketika ada seseorang yang dimasukkan ke neraka sebentar, terus ditanya, apakah ada kebaikan di dalamnya? Sama sekali tidak ada kebaikan. Beda dengan surga. Ketika ada seseorang dimasukkan ke surga sebentar, kemudian ditanya, apakah ada kejelekan di dalamnya? Sama sekali tidak ada kejelekan. Yang ada hanyalah kebaikan. Kebaikan. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi di awal kita baca, dengan kejujuran akan terbedakan antara ahlul iman dengan ahlul nifaq. Dengan kejujuran akan terpisahkan antara penduduk surga, penghuni surga dengan penghuni apa? Neraka. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semua buah dari kedustaan yang telah disebutkan tadi adalah perkara-perkara yang akan bisa dirasakan oleh seseorang dalam hidupnya di dunia. Pertama, orang yang dusta, ia akan merasakan apa? Kebimbangan, keragu-raguan, dan akan selalu menjadi atau merasa sebagai pihak yang tertuduh. Ini akan dirasakan oleh pelakunya langsung di dunia. Tidak menunggu di akhirat. Ya. Selalu merasa terzalimi. Saya didolimi, saya dituduh ini, dituduh itu. Kalau jujur, gak akan melakukan seperti itu. Ya, dia percaya Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang jujur. Yang sibuk membela diri, biasanya yang jatuh dalam kesalahan. Ya kan? Secara psikologi, kalau ada orang banyak tingkah, bilang begini, bilang itu, sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu. Biasanya, kalau seseorang itu punya kelemahan, maka dia akan berusaha menampilkan bahwa dia itu sempurna, tidak lemah, supaya kelemahannya tidak diketahui oleh orang lain. Kita ini, kalau punya kelemahan di depan istri, kita akan berusaha untuk apa? Menyembunyikannya. Wah, tapi walau bagaimanapun istri itu orang yang paling tahu kelemahan kita. antum bisa bilang ke teman-teman antum, oh saya kuat bang. Tapi depan istri antum gak bisa bohong. Depan istri antum gak bisa bohong. Istri paling tahu. Ya. Anak kuat. Kata istrinya, bohong. Jadi, orang yang berdusta itu akan selalu merasa tertuduh. Jadi pihak yang betul-betul paling rendah. Makanya dia akan terus berusaha mempertahankannya, menyembunyikannya. Ini sekali lagi akan sangat nampak. Ya, buahnya ini terlihat dalam kehidupan dunia. Nah. Kemudian buah-buah yang lainnya juga sama. Akan terlihat dan dirasakan oleh pelakunya. Dia merasa kurang dalam segala hal karena tidak ada keberkahan. Apa yang menjadi sebab tidak adanya keberkahan? Jawabannya karena ada kedustaan. Ada seseorang merasa tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Ini buah yang dirasakan langsung selagi di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kedustaan. Ya. Jadi buah-buah dari kedustaan ini akan dirasakan langsung oleh pelakunya dalam hidupnya. Di akhirat bagaimana? Kalau di akhirat jelas, ya, balasan bagi orang-orang yang berdusta amat sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak bentuk dan cara yang dilakukan oleh seseorang ketika berdusta untuk menutupi kedustaannya. Ada yang melalui sumpah, ya. Ada juga dengan cara menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, banyak hal. Namun sekali lagi, kedustaan ketika dipelihara akan melahirkan kedustaan yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah disampaikan dari awal hingga barusan terakhir ini, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita dari segala ucapan dan tindakan yang mengandung kedustaan. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita, mengokohkan kita di atas kebenaran, jalan kebenaran hingga akhir daripada hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.